Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar wa lillahil hamd. Kali ini kita kembali membahas tentang mukjizat bekam hizama. Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu rasul atas petunjuk Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara sembarang bicara berdasarkan nafsu beliau, kepentingan beliau, keinginan beliau, kecuali atas wahyu Allah dan Jibril yang mengajarkan bekam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Karena itu bekam hijama yang awal-awalnya orang asing ya bang ya. Apa nih? Kalau arifin itu sesuatu yang dari sunnah, ingin langsung mencobanya, ingin langsung merasakannya. Karena pasti ya ada mukjizat, pasti ada karomah, pasti ada fadilah, pasti ada penyembuhan, pasti ada keajaiban. Ustaz Jainil Haq, ini suara indah imam dan muazzin kita. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Silakan buka ikhwan. Al-Ahzab surah yang keberapa? 33 ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Wahai kaum mukmin, sungguh pada diri Rasulullah telah ada teladan yang baik bagi kalian yang mengharap rahmat Allah, beriman kepada hari akhirat, dan banyak mengingat Allah. Hanya yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah dan ingin selamat di akhirat, merekalah yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Maka siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, siapapun yang ingin surganya Allah di akhirat nanti, Rasulullah teladannya. Nah, di antaranya berobat dengan hijama. Alhamdulillah ini sebagian besar tadi sudah berhijama. Kadang-kadang yang berhijama itu tahu, cuma takut. Kadang-kadang ustaz sendiri takut. Ada, wah kiai besar, sakit. Ya, kita temui ya bang ya. Ustaz, anak tahu dalilnya ustaz. Afwan, anak takut ustaz. Sakit ustaz, takut. Udahlah kiai, ini sunnah Nabi. Kiai yakin? Yakin ustaz, yakin. Cuma sakit. Ada yang bilang gitu ustaz. Bekam itu makhluk yang kayak gimana? Sedikit. Iya, makhluk yang kayak kiai yang bilang ustaz. Akhirnya tuh kiai mau juga dibekam. Iya, paham ya? Ya dah, ya dah. Anak kalau bukan karena lo ustaz, gak bakal mau gue dibekam nih. Sedikit. Mau juga akhirnya beliau. Subhanallah. Beliau akhirnya merasakan manfaatnya. Lalu Ustaz Arifin, kapan lagi Anda dibekam? Alhamdulillah. Nah gitu. Tolong bang, apa yang terjadi saat dibekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul untuk mengkaji satu kehebatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, bekam, bahkan ada buku keampuhan bekam dulu, ya, keampuhan bekam itu bestseller, saking banyak yang beli sehingga sampai sekarang nggak tahu kemana lagi itu bukunya. Ikhwafillah, kita yakin apapun yang Rasul katakan pasti ada hikmah, pasti ada keberkahan. Ketika kita sakit, kemudian kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian yakin pasti ada keberkahan, dan insya Allah apapun bentuk penyakit, insya Allah akan sembuh di sana. Kuncinya adalah yakin. Dan kemudian Rasul mengajarkan do'u mardakum. Ada bentuk perintah supaya kalian berikhtiar untuk berobat. Sekarang lagi marak nih, lagi banyak penyakit orang yang kena diabetes. Dulu saya gak tahu tuh yang diabetes. Dulu waktu saya masih kecil taunya kencing manis. Sekarang diabetes. Muda loh bang. Muda-muda. Muda-muda sudah kena diabetes. Sudah kena diabetes. Bahkan dari bayi pun sudah ada yang kena diabetes. Ya. Dulu penyakit mati sebelah. Sekarang stroke. Keren namanya sekarang. Namanya keren-keren. Mati sebelah. Dulu waktu saya masih kecil orang tua bilang tuh orang kena penyakit mati sebelah. Dulu orang menyebut kena raja singa, begitu. Raja singa. Sekarang gonorrhea. Lama-lama AIDS. Nah itulah banyak yang aneh-aneh penyakit. Sehingga orang serem banget. Padahal kata Allah dan Rasulnya itu adalah ujian dan ikhtiar untuk berobat. Dan Rasul mengajarkan yang terbaik. Mentadawa khairukum. Sebaik-baik pengobatan, kata Rasulullah, bilhijama. Alaikum bilhijama. Alaikum bilhijama. Cobalah dengan bekam. Insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan di sana. Apa bang? Ketika bekam itu terjadi proses apa? Pada saat dibekam, ya, di mana toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita akan keluar, yang mengganggu metabolisme tubuh. Kenapa? Banyak makanan yang beredar yang tidak bertanggung jawab orang-orang menjualnya. Ingin mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kerugian berupa penyakit. Orang dia dapat keuntungan, kita dapat kerugian penyakit. Ya. Maka Rasul ajarkan bekam tiap bulan. Jangan nunggu datang penyakit. Ya. Tapi ketika Anda kena penyakit, yang tadi dikatakan penyakit yang lagi marak nih, kencing manis, diabetes. Orang khawatir, takut dibekam. Nanti bekas lukanya gimana? Nanti gak sembuh-sembuh dong. Padahal ketika saya seminar di rumah sakit umum, ya, terkenal dengan salah satu dokter, beliau menjabarkan bahwa diabetes itu ada beberapa tipe. Ada tipe 1, ada tipe 2. Ada diabetes kering dan diabetes basah. Ya. Temanya, apakah bekam aman buat orang yang diabetes? Ketika sang dokter berceramah tentang diabetes, kemudian sesi kedua saya memberikan materi tentang bekam. Apakah aman buat orang yang diabetes? Saya tidak langsung menjawab, saya cuma bertanya. Ya. Kira-kira bekam itu aman gak buat orang diabetes? Mereka, wah gak aman. Kenapa? Karena luka. Nanti di luka susah sembuhnya. Baik. Yang masalah adalah bukan diabetesnya, yang masalah adalah di mana darah orang diabetes itu pekat. Kalau pekat, dia akan mengganggu metabolisme atau sirkulasi darah. Maka dengan bekam, insya Allah akan membuang sumbatan-sumbatan, membuang racun-racun yang mengganggu metabolisme tubuh kita. Insya Allah, yang namanya pankreas kita akan berfungsi kembali. Dan titik-titik bekamnya pun juga tertentu. Nah, ini rahasianya. Titik-titik bekam tertentu. Tentu yang ahlinya tahu. Di mana tuh, Bang? Ya. Kalau titik bekam itu ada di titik pankreas. Ya, titik pankreas ada di bagian depan. Ya. Coba Bapak sudah berdiri sebentar, Ustaz, ditunjuk, Bang. Baik. Ini penting, ikhwah. Ya, yang mana bangga sama perut itu ya. Kalau misalnya di belakang, kita bisa sejajarkan dengan sikut kita. Karena setiap sikut kita berbeda. Ya. Tinggi pendeknya seseorang. Bisa ya, di antara sikut ini kita garis luruskan, nah, nanti di titik sini. Di sini pun juga titik ginjal. Ya. Nah, kemudian kita bekam juga di bagian depan. Ya, di bagian depan. Ya. Ada titik-titik tertentu yang kemudian cara membekamnya juga enggak langsung. Wah, misalnya ditoreh. Karena ada juga teman-teman yang menggunakan blade. Ya. Buat teman-teman di asosiasi bekam lebih mengedepankan dengan jarum. Ya. Tidak usah dipersoalkan mau yang jarum atau mau yang pisau bedah. Dua-duanya sunnah adalah mengamalkan yang namanya bekam. Nah, itu salah satu dan itu Bang, lebih selamat dengan jarum, lebih aman ketimbang dengan toreh itu. Karena walaupun dia ahli, sedikit banyak ada yang terlalu besar torehannya. Betul. Kemudian kalau dia udah kebanyakan membekam orang, dia merasa biasa. Kemudian lama sembuhnya. Lama sembuhnya. Iya, ya. Memang kan dalam hadisnya sarton gitu. Saya. Iya. Ya. Tapi apapun itu, ya kita tidak mempersoalkan. Ada yang kita persoalkan adalah orang yang tidak mau bekam, yang tidak mau menjalankan sunnah. Nah, jalankanlah sunnah. Tadi kita bicara tentang bagaimana titik-titik diabetes. Ya. Bahkan juga ada titik-titik misalnya yang kena serangan tekanan darah tinggi atau stroke, ya, atau vertigo. Yang paling aman vertigo bekam di puncak, umum muhis. Ini terbukti. Datang sahabat Arifin jauh-jauh dari Medan. Betul. 8 tahun menderita migrain. Dibekam. Sini, sini, sini. Sampai sekarang. Tapi yang keluar darahnya pekat hitam. Nah, itu apa itu Bang, pekat hitam itu? Ya, istilah para teman-teman dari bekam itu dibilang toksin. Ya, bahkan dikaji ya ukuran toksinnya itu seberapa. Jadi kan tidak semua itu toksin semua. Jadi memang penelitian semakin hari semakin dilakukan peneliti. Makanya dalam Al-Qur'an Iqra suruh baca, baca, baca. Tidak cukup ilmu yang kita pelajari. Ya, wa ma utitu min ilmihi illa qalil. Tidaklah aku berikan ilmu. Wa ma utitu min ilmi illa qalil. Jadi cuma sedikit. Jadi belajar terus, belajar terus. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi kepada yang senior-senior. Di mana ilmu bekam ini tidak hanya teori, tapi pengalaman. Ya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak dia melakukan terapi teman-teman yang butuh buat pertolongannya, maka semakin banyak khazanah ilmunya akan didapat. Nikmat sekali ya Allah, nikmat sekali berbekam itu bagi yang sudah merasakan dan pengalaman merasakan. Itu ketagihan. Bahkan yang dahsyatnya lagi, tidak hanya penyakit-penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Orang yang kesurupan, orang yang kesurupan, orang yang kena guna-guna, ya. Tapi tidak berarti bekam keluar jarum. Ada cacingnya, itu tipu daya dari pembekam, tipu-tipuannya ujung-ujungnya cari duit. Ya, Bapak kalau enggak ini mau nih, hanya tarifnya 6 juta, 15 juta. Wah, ini tipu daya. Coba Arifin tanya, beliau udah puluhan tahun pakar bekam. Orang yang kena guna-guna apa, pernah enggak keluar cacing, Bang? Enggak. Keluar jarum. Jadi main-main, jangan ditipu ya kalau dengan pembekam pencari dunia itu. Itu sensasi aja. Ya. Artinya mereka memang pengen mencari materi. Kalau hanya cuma mencari materi, ya sebesar itulah derajat. Utamakan keterampilan, bukan utamakan daya tarik, bukan daya tarik. Daya tarik, bukan daya tarik. Pembekam itu ikhlas. Kalaupun ditarifkan ada paling mahal 75, 100, itu pun bagi yang mampu. Ya ikhwah. Allahu Akbar, kasihanilah pembekam. Dan dia berhak untuk mendapatkan rezeki itu. Coba kalau ke dokter, berapa biayanya? Ini ngasih pembekam. Makasih ya. Padahal dia banyak duit, makasih dong. Besok jarum bekas tuh. Pengajar Al-Quran. Malah Nabi perintahkan. Pengajar Al-Quran lebih berhak menerima hadiah dari kalian. kan ngaji kan ikhlas. Dia kan punya istri, punya anak, punya keluarga. Walaupun tidak boleh meminta pengajar, tapi kita mikirkan dong pengajar. Allah pembekam juga kita pikirkan. Berkah walaupun tidak banyak, tapi terus ikhlas senang. Dan pembekam ikhlas-ikhlas. Dan mereka rajin saum sunnah. Bang Pata ini Senin, bukan Senin Kamis lagi, saum Daud. Amin. Makanya beliau gak gemuk, gak kurus banget. Stabil. Alhamdulillah. Beliau ini sarjana, lulusan Inggris. Tapi aktif dalam bidang dakwah bekam. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu bang. Baik. Arifin selalu mengajak Iwa untuk beramal dan tidak pernah lupa. Karena ini tabungan kita di alam kubur, di akhirat nanti. Bahkan keberkahan di dunia. Silakan ikhwah. Hubungi Bang Awaluddin 0856 90.010. Insyaallah setelah pas Isra Mi'raj nanti kita mulai pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra. Terima kasih insyaallah doa-doa ini terus mengalir. Kita akan wafat tapi generasi kita harus terus hidup dengan semangat dakwah. Maafkan Arifin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi.